move on kita le. Oh dading mang ole, move on kita le. Digi-digi bang-bang, bang-bang, digi-digi bang-bang. Jadi nih aku aja. Dari taman biasa sampai ada rasa suka, ternyata nganggap ini biasa. Kalau memangnya suka, oke ndak apa-apa, yang penting ana bisa bahagia. Oh dading mang ole, pigi jongana sayang. Oh dading mang ole, jangan babale ulang. Oh dading mang ole, pigi jongana sayang. Oh dading mang ole, jangan babale ulang. Oh dading mang ole, mupon itale. Dari awal kan kita so bilang sayangmu tak nyaman, itu mah bermain mata. Kita ayo sungguh iman dapat darah. Lihat mana ada impian, mana tega sekali nana menyakiti jiwa. Oh dading mang ole, kamu pun kita le. Oke.